إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian kitab Jami' al-Ulum wal-Hikam. Dan kita sampai ucapan Ibn Rajab rahimahullah wa fi sahih al-Bukhari. Masih pada hadis tentang masalah persaudaraan, yaitu la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling mendengki, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling berpaling, jangan kalian menjual apa yang sedang dijual orang lain, atau membeli apa yang sedang dibeli orang lain, dan jadilah kalian saudara-saudara atau hamba-hamba Allah yang bersaudara. La yadlimuhu, wa la yakhduluhu, wa la yakdibuhu, wa la yahqiruhu. Tidak mendolimi, tidak membiarkan tanpa menolong, tidak mendustainya, tidak menghinakannya. At-taqwa hahuna. Yang namanya takwa itu di sini, sambil beliau menunjukkan ke dadanya. Bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dari kejelekan-kejelekan kalau dia itu merendahkan seorang muslim. Kulul muslim alal muslimi haram. Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya haram. Damuhu wa maluhu wa irduh, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Di dalam syarahnya, Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam sahih Bukhari diriwayatkan dari Sahal Ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, marra rajulun ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ada seseorang yang lewat melewati Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Faqala rajulun indahu jalis. Maka Nabi bertanya pada seseorang yang duduk di situ, ma ra'yuka fi hadha? Bagaimana pendapatmu tentang orang ini yang lewat tadi? Dijawab, qala rajulun min asyrafi Quraisy, rajulun min asyrafi nas. Orang ini tokoh dari tokoh manusia. Hadha wallahi hariyun in khataba an yunkah, wa in syafa'a an yushfa', Wa in qala yusma' liqaulihi. Orang ini tokohnya manusia. Sungguh dia ini pantas. Kalau melamar akan diterima. Kalau memberikan rekomendasi akan diakui. Kalau berbicara pasti didengar. Fasakata an-nabiyyu. Maka Nabi pun diam sejenak. Tsumma marra rajulun akhar. Kemudian lewat lagi orang yang lain. Ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, ma ra'yuka fi hadza? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang ini? Orang yang kedua. Qala ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Ya Rasulullah, ini orang termasuk orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin. Orang ini pantas kalau melamar akan ditolak. Kalau memberikan rekomendasi akan tidak diterima. Kalau berbicara pun enggak didengar. Faqala Rasulullah sallam hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Sungguh orang ini lebih baik dari sepenuh bumi orang yang seperti ini. Ini membandingkan antara yang pertama dengan yang kedua. Yang kedua ini yang tidak dianggap di masyarakat. Kalau berbicara enggak didengar, kalau usul enggak ditengok, kalau memberikan rekomendasi enggak dianggap, kalau melamar juga ditolak. Tetapi kata Nabi, orang yang ini afdol dengan yang pertama tadi, sepenuh bumi. Mil'il ard, atau sepenuh bumi. Wa qala Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi fi qawlihi ta'ala. Dan juga berkata Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah. Jika terjadi satu kejadian dan kejadiannya pasti tidak ada kedustaan padanya, ada yang direndahkan, ada yang ditinggikan. Qala, apa maknanya ada yang direndahkan, ada yang ditinggikan? Berkata Muhammad ibn Ka'ab, tukhfad rijalan kanu fid dunya murtafi'in, akan direndahkan orang-orang yang di dunia pernah ditinggikan, pernah dimuliakan. Wa turfa', dan akan diangkat rijalan orang-orang kanu fid dunya mahfudin, yang mereka dulu di dunia dalam keadaan direndahkan. Khafidhatur rafi'ah, ada yang diangkat, ada yang dijatuhkan. Ada yang ditinggikan, ada yang direndahkan. Siapa atau apa maknanya? Kata Muhammad bin Ka'ab, akan direndahkan orang-orang yang dulu di dunia ditinggikan. Dan akan ditinggikan orang-orang yang dulu di dunia direndahkan. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bihasbim ri'in minasyarri. Kembali kepada hadis, bihasbim ri'in minasyarri an yakhir akhahul muslim. Cukup seseorang dikatakan jelek, cukup seseorang dikatakan syar, ketika dia menghinakan saudaranya sesama muslim. Yani yakfihi minasyarri ihtiqar akhihil muslim. Cukup sebagai syar adalah ihtiqar akhihil muslim. Ketika orang itu merendahkan saudaranya sesama muslim. Fa innahu innama yahtaqir akhahul muslim litakabburihi alaih. Karena dia merendahkan saudaranya muslim karena takaburnya yang ada pada dirinya. Ini dia dikatakan yakfi minasyar atau bihasbi mri'in minasyar, cukup dikatakan sesuatu yang jelek, cukup dikatakan seseorang yang jelek kalau dia merendahkan sesama muslim atau merendahkan saudaranya sesama muslim. Mengapa? Karena biasanya muncul sikap merendahkan saudaranya dari kesombongan. Litakabburihi alaih, merasa besar. Wal kibr min a'zami khisali syarr. Sedangkan kesombongan salah satu dari yang besar dari kejelekan. Atau dengan bahasa min a'zami khisali syarr, di antara yang paling besar dari kejelekan adalah kesombongan. Bahkan dikatakan dengan kalimat la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. enggak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sebiji darah saja dari kesombongan. Fa innahu innama yahtaqir akhahu al-muslim litakabburihi wal kibr min a'zami khisal asy-syarr. Sedangkan kesombongan merupakan perkara yang atau di antara yang paling besar dari perkara syar. Dikatakan la yadkhulul jannah dan dikatakan pula al-mu'min atau dikatakan al-kibr, suatu kesombongan adalah mengambil pakaian Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis qudsi bahwa Allah berfirman, al-kibriya'u izari. Al-kibriya, kesombongan, adalah kainku, pakaianku. Maka siapa yang mengambil pakaianku, azabtu, aku akan azab dia. Berarti mengerikan masalah kesombongan. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu qala, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sebiji darah saja dari kesombongan, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim fi sahihaihima dan juga Ibn Hibban. Wa fihi aidan anhu, masih dari beliau, qala ta'ala al-izzu izari, sesungguhnya kemuliaan adalah kainku, wal kibriya'u ridai. Barakallahu fikum, sering diterjemahkan dua-duanya kain, tetapi izar kain yang di bawah, rida kain yang di atas. Kalau kain ihram kan ada dua lembar, yang di bawah izar, yang di atas rida. Naam. Faman naza'ani, siapa yang merebutnya dariku atau mengambilnya dariku, azabtuhu, aku akan azab dia. فَمُنَازَعَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي صِفَاتِهِ أَلَّتِي لَا تَلِيقُ بِالْمَخْلُوقِ كَفَى بِهَا شَرًّا. Maka mengambil, merampas atau merebut dari Allah Ta'ala apa yang merupakan sifat Allah yang khusus, yang tidak pantas bagi makhluk, itu jelas كَفَى بِهَا شَرًّا, cukup dikatakan kejelekan. Bahkan a'zamu syarr, sebesar-besar kejelekan adalah merebut apa yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesombongan. Wa fi sahih Ibn Hibban, dan dalam sahih Ibn Hibban dari Fudalah Ibn Ubaid dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala salasatun la tus'al anhum, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara yang tidak perlu ditanya, atau tiga golongan yang enggak perlu ditengok mereka, jangan pedulikan mereka. Yang pertama, rajulun yunazi'ullaha izarahu, seseorang yang merampas kain Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan dikatakan kesombongan adalah izar. Al-'izzu izari wal kibriya'u ridai. Kemuliaan adalah kainku, kain bawahku, sedangkan al-kibriya, kesombongan adalah kain atasku, selendangku atau ridaku. Maka siapa yang kata Nabi salasatun la tus'al anhum, tiga golongan yang enggak perlu ditanya mereka. Salah satunya adalah man yunazi'ullah izarahu, yang merampas kain Allah Subhanahu wa taala, merampas pakaian Allah Subhanahu wa taala. وَرَجُلٌ يُنَازِعُ اللَّهِ رِدَاءَهُ فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرِيَاءِ. Dan sesungguhnya orang yang merampas kain Allah, merampas pakaian Allah, dan pakaian Allah adalah al-kibriya, kesombongan. وَإِذَارُهُ الْعِزِ, dan izarnya adalah izz. وَرَجُلٌ فِي شَكْ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ, orang kedua adalah seseorang yang ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang syak min amrillah, orang-orang yang ragu dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tsalits, yang ketiga, al-qunut min rahmatillah, orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kepada Allah, udah percuma, saya sudah terlalu banyak dosanya, saya sudah begini sudah begitu, ini qunut namanya. Tiga orang ini la yus'al anhum. Enggak perlu tanya mereka, jangan pedulikan mereka. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, man qala halakan nas fa huwa ahlakuhum. Siapa yang berkata manusia semua sudah rusak, manusia semua sudah sesat, manusia semua sudah binasa, fahuwa ahlakuhum, maka dialah yang paling rusaknya, yang paling binasanya. Ini mengerikan, barakallahu fikum, karena biasanya kalimat-kalimat seperti ini keluar dari kesombongan, merasa dia yang paling hebat, paling bersih, paling soleh, sehingga dia berkata halakan nas, manusia semua sudah rusak, manusia sudah begini, sudah begitu. Barakallahu fikum. Kata Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, membawakan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di dalam sahih Muslim. Man qala, siapa yang berkata halakan nas, manusia telah binasa, fahuwa ahlakuhum. Syekh Rabi' habibullahu ta'ala membawakan hadis ini untuk mengkritik ucapan Said Qutb dalam bukunya Fi Dilalil Quran. Ra'aitu fi Dilalil Quran, aku melihat di bawah naungan Al-Quran, manusia semua sudah bergelimang dosa, manusia semua sudah menyimpang, sudah sesat, sudah kufur, musyrikin, dan seterusnya, dan seterusnya. Kata Syekh Rabi, Rasulullah SAW berkata, siapa yang menyatakan halakan nas, maka dia ahlakuhum. Siapa yang menyatakan manusia semuanya sudah sesat, maka dia yang paling sesat. Ikhwan bilina a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Qala Malik, berkata Imam Malik rahimahullah, idha qala dhalika tahazzunan lima yara fin nas. Kata Imam Malik, jika seorang berkata tahazzunan lima yara fin nas, dia berkata berpura-pura sedih. Tahazzunan itu berpura-pura sedih melihat manusia. Yani fi dinihim fala ara ba'san, kalau dia itu sedih melihat manusia telah binasa dan sebagainya, ini masih wajar, masih dimaklumi, kasihan mereka, manusia hancur binasa. Tetapi kalau berkata mereka semua sudah binasa, yang selamat cuma aku, itu yang kesombongan. Kata Imam Malik rahimahullah, idza qala tahazzunan, kalau dia berbicara sedang sedih melihat kerusakan di masyarakatnya, fala arabihi ba'san, itu tidak mengapa. Wa idza qala dalika ajaban binafsih, kalau dia berkatanya ajaban binafsih, ajaban binafsih karena dia yang paling selamat, dia yang paling lurus, ya. Wa tasaghuran linnas, kemudian merasa atau mengecilkan seluruh manusia, fahuwal makruhul ladzi nuhiya anhu, itulah yang dibenci, itulah yang dilarang. Dakarahu Abu Daud fi sunanih, demikianlah diucapkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kullu muslim alal muslimi haram, setiap muslim pada muslim lainnya haram. Ini lanjutan hadisnya. Haram bermakna suci, terjaga. Hati-hati, jangan tercampur dengan haram bermakna dilarang, atau haram bermakna perkara yang jelek. Khamr haram, atau daging babi haram, Ka'bah haram, padahal jelas Ka'bah suci, babi najis, busuk. Haram barakallahu fikum maknanya adalah terjaga, suci, tidak boleh dilanggar. Adapun perkara tadi, yang najis tadi, yang haram tadi, khamr atau daging babi dan sebagainya, haram dengan makna dilarang saja. Titik. Tidak bermakna suci dan seterusnya. Adapun darah seorang muslim, harta seorang muslim, dan kehormatan seorang muslim adalah perkara yang haram bermakna suci, terjaga. Tidak boleh dilanggar, tidak boleh ditumpahkan darah, tidak boleh dirampas harta dengan zalim, dan tidak boleh dijatuhkan kehormatan dengan zalim. Kullul muslim alal muslimi haram. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Kata Ibn Rajab rahimahullah, "Adza mimma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu bihi fil majami'il 'azimah." Fa innahu khataba bihi fi hajjatil wada', yawm an-nahr wa yawm 'arafah wal yawm ats-tsani min ayyam at-tasyriq. Kata Ibn Rajab rahimahullah, ini adalah apa yang dikhutbahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di perkumpulan besar manusia di Arafah. Al-Majami'il 'Azimah, pertemuan besar. Fainahu khataba bihi fi hajjatil wada'. Beliau berkhutbah dengan kalimat ini di haji wada'. Yauman nahr. Dan ketika hari raya Idul Adha, yaum Arafah. Wal yaum tsani min ayyam at-tasyriq, dan juga berkhutbah lagi di hari kedua di hari-hari tasyrik. Masyaallah. Bukan disebut sekali. Berkali-kali Rasulullah SAW berbicara ini dalam khutbah-khutbah di hadapan halayak ramai. Dan pertemuannya pertemuan-pertemuan besar. Pertemuan Idul Adha, pertemuan khutbah Arafah ketika haji, dan di ayam at-tasyrik. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Atau alaikum haram. Kahurmati yaumikum hadha. Fi syahrikum hadha. Fi baladikum hadha. Dalam khutbah beliau alaihi salatu wassalam dalam haji wada, beliau berkata dengan pertanyaan, ayyu yaumin hadha, hari apa ini? Para sahabat tahu bahwa itu hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Tetapi biasanya Rasulullah SAW bertanya bukan karena tidak tahu, tapi bertanya ingin ngetes, nanti beliau akan menjawab dengan sesuatu yang lebih benar. Sehingga para sahabat tidak berani menjawab. Ayu yaumin hadha, kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah lah dan rasulnya yang lebih tahu. Bertanya lagi dengan pertanyaan kedua, wa ayu syahrin hadha, bulan apa ini? Para sahabat tahu itu bulan Dzulhijjah, tapi karena khawatir Rasulullah SAW memiliki jawaban yang lain, maka mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ayu baladin hadha, negeri apa ini? Mereka semua tahu itu negeri Mekah. Tapi juga sama khawatir Rasulullah SAW memiliki nama yang lain, atau Rasulullah SAW akan merubahnya dan beliau berhak untuk merubah nama bulan, nama negeri, nama hari dan seterusnya. Maka mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi berkata, bukankah hari ini yaum, al-yaum haram, hari ini adalah hari yang suci. Bukankah syahr ini adalah asyahril haram, bulan yang suci? Bukankah al-balad, negeri ini adalah al-baladul haram, negeri yang suci? Hari yang suci, bulan yang suci, negeri yang suci. Maka kata Nabi, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Kahurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Sungguh darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian suci. Seperti sucinya hari ini, hari Arafah. Fi syahrikum hadha, di bulan kalian ini bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadha, di negeri ini, atau seperti sucinya negeri ini. Masya Allah. Artinya, barakallahu fikum, siapa yang menumpahkan darah seorang muslim, seakan-akan melanggar kesucian hari Arafah, seakan-akan melanggar kesucian bulan Dzulhijjah, seakan-akan melanggar kesucian negeri haram. Bagaimana kalau ada yang melanggar kesucian Masjidil Haram? Apa yang terjadi pada masyarakat muslimin? Semua akan marah. Ini tempat suci. Bagaimana kamu menghinakannya? Bagaimana kamu menjatuhkannya? Tetapi ternyata mereka menjatuhkan kehormatan muslimin, menumpahkan darah muslimin, merampas harta muslimin, padahal kata Nabi, sucinya, terjaganya seperti sucinya hari ini, hari Arafah, negeri ini, negeri Mekah, dan bulan ini, bulan Dzulhijjah. Bahkan di dalam riwayat langsung dikhususkan pada Ka'bah. Darah kaum muslimin lebih mulia daripada Ka'bah. Bagaimana kalau ada orang yang menghinakan Ka'bah? Ikhwanuddin a'azakumullah, manusia sedunia yang akan marah. Padahal seharusnya kalau Ka'bah demikian sucinya, bagaimana dengan darah kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin, harta kaum muslimin? Tidak mudah untuk kemudian kita tumpahkan dan kita jatuhkan, barakallahu fikum. Tidak gampang kita jatuhkan kehormatan mereka, atau kita tumpahkan darah mereka, atau kita rampas harta mereka. Kembali kepada ucapan Ibnu Rajab rahimahullah, wa fi riwayatin lil Bukhari wa ghairihi dan lainnya, wa absyarikum, masih ditambah kalimat wa absyarikum. Nah, setelah kalimat hari ini, bulan ini, dan negeri ini, dan juga kulit-kulit kalian, wallahu ta'ala alam. Wa fi riwayah a'adaha miraran, wa fi riwayah, dalam riwayat Rasulullah SAW mengulang-ulanginya. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat tangannya ke langit, dan juga mengangkat tangannya, kepalanya menengadah, tangannya juga diangkat ke langit. Tetapi diriwayatkan wallahu a'lam, terbalik begini, punggung tangan yang di atas, telapak tangan yang ke bawah, begitu. Sambil berkata, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Artinya Rasulullah SAW sudah menyampaikan dan meminta saksi. Ala hal balad, bukankah aku sudah sampaikan? Maka mereka menjawab, bala, tentu engkau sudah sampaikan ya Rasulullah. Kemudian mengangkat tangannya, ya Rab, ya Allah, aku sudah saksikan, aku sudah saksikan. Rasulullah SAW tidak mau disalahkan. Rasulullah SAW tidak mau disalahkan. Sehingga ya Allah, aku sudah sampaikan. Kalau sampai ada yang melanggar, melanggar, melanggar, melanggar, Nabi tidak disalahkan. Karena beliau qad addal amanah, telah menunaikan amanah. Dan sudah disaksikan oleh para sahabat. Dan kita juga menyaksikan pada hari ini, riwayatnya Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW sudah menyatakan dengan kalimat yang sangat tegas, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, dikatakan di dalam riwayat tadi, ala Allahumma hal balagt, Allahumma hal balagt. Ini dalam lafaz lain. Lafaz yang lainnya, ala hal balagtu. Ya Allah, bukankah aku sudah sampaikan? Ya Allah, bukankah sudah aku sampaikan? Wa fi riwayah thumma qala ala liyuballigh asy-syahid alla ala liyuballigh asy-syahid minkumul ghaib, hendaklah yang hadir di sini menyampaikan pada yang tidak hadir. Jangan ada alasan lain, kami enggak hadir waktu itu, sampaikan pada yang tidak hadir. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan dalam riwayat dalam Bukhari, fa innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum illa bihaqqiha. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian kecuali dengan haknya. Wa fi riwayah dima'ukum wa amwalukum wa a'radukum alaikum haram. Dalam riwayat dengan lafaz darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, atas kalian haram. Misla hadzal yaum, seperti sucinya hari ini. Wa hadzal balad, dan seperti negeri ini ila yaumil qiyamah. Hatta dafa'ahu, yadfa'uha muslimun musliman yuridu biha su'an haram. Sampai hari kiamat. Hatta dufa'atan yad'afa'uha muslim musliman yurid biha su'an haram. Maka apapun dufa itu satu perkara yang diberikan oleh seorang muslim pada muslim yang lain, tetapi dengan maksud su, dengan maksud jelek, haram. Apapun, bahkan sampai sesuatu diberikan, nih buat kamu, oh baiknya memberikan, belum tentu. Kalau ternyata diberikan itu sesuatu untuk membuat fitnah, untuk membuat jatuh kehormatannya, untuk menjebak, atau untuk berbagai macam cara bagaimana supaya orang itu jatuh, maka itu barakallahu fikum tetap haram. Wa fi riwayah, di dalam riwayat lain, al-mu'min haramun 'alal mu'min, seorang mukmin kepada mukmin lainnya haram. Kahurmati hadzal yaum lahmuhu 'alaihi haram an ya'kulahu wa yaktabahu bil ghaib wa 'irdahu 'alaihi haram an yakhriquhu wa wajhuhu 'alaihi haram an yantimuhu wa damu 'alaihi haram an yusfikahu wa haramun 'alaihi an yadfa'ahu duf'atan tu'annituhu. Seorang mukmin pada mukmin lainnya harus saling menjaga. Maka dikatakan dengan kalimat haram. Seorang mukmin kepada mukmin lainnya haram. Apa itu? Seperti haramnya hari ini. Seperti sucinya hari ini, hari Arafah. Lahmuhu alaihi haram. Dagingnya haram, tidak boleh dimakan. Siapa yang memakan daging bangkai saudaranya? Tukang riba. Sehingga yang dimaksud di sini, makna memakan dagingnya, yagtabuhu bil ghaib, menggibahinya ketika orangnya tidak ada. Haram. Wa irduhu alaihi haram. Dan kehormatannya atasnya juga haram. Haram apanya? An yukhriqahu. Haram untuk menjatuhkan kehormatannya. Wajahnya haram, tidak boleh ditempeleng. Latem adalah dipukul dengan tangannya. Wadamuhu, darahnya juga haram. An yusfikahu, jangan ditumpahkan. Dan juga jangan memberikan sesuatu kepada saudaramu karena ingin memberatkan. Barakallahu fikum. Berarti makna bebasnya mukmin terhadap mukmin lainnya haram. Dagingnya haram, tidak boleh digibahi. Kehormatannya haram, tidak boleh dijatuhkan. Wajahnya haram, tidak boleh dipukul. Darahnya haram, tidak boleh ditumpahkan. Dan juga haram, jangan memberikan padanya sesuatu yang memberatkannya atau sesuatu yang menyusahkannya. Wa bi sunan Abi Dawud, di dalam sunan Abu Dawud, dari beberapa sahabah, annahum kanu yasiruna ma'an Nabi SAW, fanama rajulun minhum. Dalam sunan Abi Dawud diriwayatkan dari sebagian sahabat bahwasanya mereka sedang berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam safar. Fanama rajulun minhum, maka tertidurlah salah seorang dari mereka. Fantalaqa ba'dhum ila hablin ma'ahu fa akhadhaha fa faz'a fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslim an yurawwi' musliman. Wa akhraja Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi عن السائب ابن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ كب عصا أخيه لا عبا ولا لاعبا ولا جادا فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. Ketika tertidur salah seorang dari mereka, fantalaqa ba'dhum, sebagian mereka bangkit kepada satu tali yang ada bersamanya, kemudian ditarik talinya. Fafazja'a, orang yang tadi kaget sekali. Maka kata Nabi, la yahillu li muslimin an yurawwi' musliman. Tidak boleh seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Tidak boleh seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Bahkan adab membawa senjata saja diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan tajamnya yang ke depan, tetapi harus disarungkan di sarungnya dan dibawa dalam keadaan ke bawah arahnya. Menghunuskan pedang begini ke saudaranya haram hukumnya. Hukumnya haram. Padahal bukan membunuh cuma main-main, enggak boleh. La'iban ataupun jaddan. Main-main ataupun serius tidak boleh. Qala Wa kharaja Ahmad wa Abu Daud, dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan Tirmizi dari Sa'ib bin Yazid dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la ya'khud ahadukum 'asa akhihi. Tidak boleh salah seorang kalian mengambil tongkat saudaranya. La'iban jaddan. Apakah main-main ataupun sungguh-sungguh. Faman akhadha 'asa akhihi, siapa yang mengambil tongkat saudaranya, falyaruddaha ilaihi. Hendaklah kembalikan dia. Qul na'udzubikumullah. Tongkat pada saat itu sangat pentingnya. Sangat-sangat penting bagi seseorang. Mereka akan mengarahkan kudanya dengan tongkat itu. Mereka turun juga dengan tongkat itu. Mereka sholat juga dengan menancapkan tongkat itu. Dan sekian banyak kegunaan-kegunaan yang lain. Maka ketika kehilangan tongkatnya, dia akan bingung. Nah. Qala Ubaid, ya'ni an ya'khudha mata'ahu la yuridu sariqatahu. Yang dimaksud tadi bukan mengambil mencuri, tidak. Tetapi mengambilnya untuk nanti dikembalikan. Ini sering terjadi apalagi di kalangan santri-santri. Di kalangan ikhwah sering guyon-guyon seperti itu. Padahal perkara itu sangat penting baginya. Dia kena kesusahan. La yuridu sariqatahu, kata Abu Ubaid, yang dimaksud adalah mengambil mata'ahu, mengambil perkakasnya, tapi bukan untuk dicuri. Innama yuridu idkhalal ghaidh alaih, hanya membuat susah saja. Fahuwa la'ibun fi madhabis sariqah. Maka itu adalah main-main, tapi madhabnya masalah pencurian. Nah. Jada fi idkhalil adha warraw alaih. Makanya disebutkan dua oleh Nabi. La'iban jaddan. La'iban main-main. Enggak apa-apa main-main. Man yumazihuka fahuwa yuhibbuk. Siapa yang mengguyoni kamu, berarti dia cinta kepadamu. Tetapi di sini la'iban jaddan. Ada jaddannya. Jaddan sungguh-sungguh. Serius. Ini susahnya serius. Biar dia capek. Biar dia begini. Itu sudah lain. Barakallahu fiikum. Sudah sampai susah payah, ternyata ketemu, ternyata disembunyikan. Itu barakallahu fiikum. Mungkin maksudnya guyon, tetapi jadan fi it'abihi. Tetapi jelas sungguh-sungguh membuat lelah. Dia capek, dia susah, dia gelisah dan seterusnya. Nah, fahuwa la'ibun fi madhhabis sariqah. Dia main-main, tetapi di dalam bentuk pencurian. Ja'a fi idkhalil adha warraw alaih. Ajada, sungguh-sungguh, dalam memasukkan adha, gangguan-gangguan. Warraw, ketakutan-ketakutan. Ketakutnya sungguh-sungguh, kesusahannya sungguh-sungguh. Kalau main-main tidak sungguh-sungguh. Wa fi sahihaini, an ibn Mas'udin, radhiyallahu ta'ala anhu, عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. Kalau kalian bertiga, maka janganlah yang dua berbisik-bisik tanpa yang ketiga. فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ, karena demikian akan membuat sedih orang tersebut. Demikian lafaz-lafaz Muslim. Ikhwan ibn a'azakullah, berarti sangat-sangat rincinya masalah persaudaraan, masalah ukhuwah. Untuk tidak saling menyakiti, bahiran wa batinan. Bahir yang tadi, menyakiti secara bahir, melukai, menumpahkan darah, merampas hartanya dan sebagainya. Sampai masalah batin, kehormatannya dijatuhkan dan sebagainya, itu juga dilarang. Bahkan sampai main-main tapi serius. Betul-betul menyusahkan, menyakiti, menggelisahkan, menakut-nakuti. Barakallahu fiikum. Ada yang sampai terjadi musibah akhirnya. Karena orang ini sangat takutnya, maka dia lemparkan apapun yang dia pegang. Akhirnya orang yang main-main tadi berdarah-darah. Siapa yang salah? Barakallahu fikum. Itu karena melanggar perintah Nabi, tidak pantas seorang muslim menimbulkan ketakutan pada muslim lainnya. Apalagi dengan sengaja-sengaja ingin menteror. Apakah menteror dengan ancaman-ancaman, atau menteror dengan berbagai macam SMS-SMS, atau mengancam dengan senjata tajam, awas kamu dan seterusnya, di hadapannya dikejar-kejar dengan pisau, dan lain-lainnya. Wa kharaja Tabrani min hadis Ibn Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, la yatanajatnani dunas salis. Janganlah dua orang bertanaji, berbisik-bisik, tanpa yang ketiga. Fa'ina dzalika yu'dil mu'min. Karena yang demikian itu menyakiti seorang mu'min. Wallahu yakrah adal mu'min. Sedangkan Allah tidak suka menyakiti seorang muslim, seorang mu'min. Maka kita pun jangan menyakiti, menyusahkan seorang mu'min. Wa kharajal imamu Ahmad min hadithi Sauban. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Tauban dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, la tu'dhu ibadallah, jangan kalian sakiti hamba-hamba Allah, wa la tu'ayyiruhum, dan jangan kalian cerca mereka. Ta'yir adalah bentuk menjatuhkan kehormatan. Jangan kalian menjatuhkan kehormatan mereka. Wala tatlubu auratahum, dan jangan kalian mencari-cari aurat mereka, mencari-cari aib-aib mereka, mencari kekurangan-kekurangan mereka. Fa inna man talaba aurata akhihi muslim, karena siapa yang mencari-cari aib seorang muslim, talaballahu auratahu, Allah pun akan mencari aibnya, hatta yufaddihuhu fi baitihi, hingga Allah bongkar aibnya walaupun terjadinya di rumahnya. Na'udzubillah min dzalik. Sahih bi syawahidihi. Hadis ini juga sahih dengan syahid-syahidnya. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil ghibah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya tentang ghibah. Faqala dzikruka akhaka bima yakrah. Sesungguhnya ghibah adalah menyebut tentang saudaramu apa yang dia tidak suka kalau disebut-sebut. Qala ara'aita in kana fihi ma aqul. Bagaimana pendapatmu jika yang aku sampaikan ini memang ada padanya? Faqala, maka Nabi bersabda, in kana fihi ma taqul, kalau memang ada apa yang kamu katakan itu, faqad ghadabta, itulah yang namanya engkau berghibah. Wa in lam yakun fi, kalau ternyata tidak ada apa yang kamu katakan itu, faqad bahatta, berarti engkau melakukan buhtan. Jadi walaupun memang benar-benar ada, kamu ceritakan aibnya tersebut, itu sudah merupakan ghibah. Apalagi ternyata tidak ada, maka itu fitnah. فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه. Maka terkandunglah di dalam nas-nas tadi, dalil-dalil tadi seluruhnya, bahwa seorang muslim tidak boleh, tidak halal untuk memberikan gangguan kepada seorang mukmin lainnya biwajhin minal wujuh, dengan sisi manapun, min qawlin au fi'lin bighairi haq. Tidak boleh memberikan gangguan kejelekan pada seorang muslim biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun. Apakah dengan perbuatan, min qawlin, apakah dengan ucapan, au fi'lin, atau dengan perbuatan tanpa kebenaran. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, wal ladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Mereka-mereka yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat bighairi maktasabu, dengan tanpa apa yang mereka perbuat, maka mereka memikul buhtanan wa itsman mubina. Mereka akan memikul dosa kedustaan, dosa buhtan, dan dosa-dosa lainnya yang sangat jelas. Berarti telah memikul dosa. Wa innama ja'alallahu al-mu'minin ikhwah liyata'atafu wa yatarahamu. Sesungguhnya hanya saja Allah jadikan kaum mukminin ini bersaudara agar mereka saling menyayangi, saling merahmati, bukan saling menyakiti. Wa fi sahihaini an Nu'man bin Bashir. Di dalam dua kitab sahih dari Nu'man bin Bashir dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala mithla al-mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithla al-jasad idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahr. Dalam dua kitab sahih dari Nu'man bin Bashir dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qal, beliau bersabda, permisalan orang-orang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam cinta kasih mereka, dalam saling mendukungnya mereka seperti satu tubuh. Kalau salah satu anggota tubuhnya merasa sakit, maka akan terbawa seluruh tubuhnya dengan sahri wal humma, atau dengan humma was sahri. Humma, merasakan demam, meriang. Was sahr, tidak bisa tidur, begadang. Wa fi riwayat li Muslim, dan dalam riwayat Muslim, al-mu'minuna ka rajulin wahid. Kaum mukminin ini seperti satu orang. In ishtaka ra'sahu tada'a lahu sa'irul jasad. Kalau sakit di kepalanya, maka seluruh tubuhnya akan merasa humma was sahar, akan merasa meriang dan akan merasa tidak bisa tidur. Wa fi riwayat lahu aydan, dan dalam riwayat beliau juga, al-muslimuna karajulin wahidin. Sesungguhnya kaum muslimin seperti satu tubuh. In ishtaka aynuh, kalau sakit di matanya, ishtaka kulluh, akan merasa sakit seluruh tubuhnya. Wa ishtaka ra'suh, kalau merasa sakit kepalanya, ishtaka kulluh, akan merasa sakit seluruh tubuhnya. Wa fihima an Abi Musa anin Nabi, dan pada keduanya juga masih diriwayatkan dari beliau-beliau, dari Abi Musa, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mu'min lil mu'mini kal bunyan. Mu'min dengan mu'min lainnya seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menopang. Tembok ini enggak akan bisa tegak dengan baik tanpa ditopang oleh tembok yang ini. Tembok yang ini tidak akan bisa tegak dengan baik tanpa ditopang tembok yang itu. Tembok yang itu juga enggak akan bisa tegak tanpa tembok yang ini dan yang ini, dan seterusnya. Saling menopang. Bahkan kubah yang besar, yang dilihat oleh mata kayaknya mustahil akan bisa ditopang oleh satu balok saja. Tetapi ketika seluruh tembok sekitarnya menopangnya, bisa tegak di atasnya. Barakallahu fikum, itu adalah gambaran mukmin dengan mukmin lainnya saling menopang. Wa kharraja Abu Dawud min hadits Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Dawud juga mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mu'min mir'atu al-mu'min. Al-mu'min mir'atul mu'min. Al-mu'min akhul mu'min. Yakufu anhu dai'atahu wa yahutuhu min waraihi. Seorang mukmin itu cermin mukmin lainnya. Seorang mukmin saudara mukmin lainnya. Dia akan menjaga apa yang tercecer dari saudaranya, dan dia akan menjaga di belakangnya. Masyaallah. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya bersaudara dan seperti cermin saudaranya. Akan menjaga apa yang tercecer daripadanya. Dhai'ah, ada sesuatu yang ketinggalan atau lupa enggak diambil, akan dijaga. Oh, itu punya saudara saya. Jangan cuek, itu namanya egois. Ada dua orang bersahabat, kelihatannya secara zahir. Tapi ketika masuk ke masjid di daerah fulan, di dekat Bandung saja, masuk ke masjid, temannya masuk saja, lepaskan sendalnya dan sebagainya, padahal sendalnya bagus. Ya. Dia, oh bahaya sendal saya, masuk. Keluar, sendal temannya hilang. Ya. Berkata kepadanya, kamu sih gak dibawa masuk. Ya kamu kan mestinya kalau saya lupa, kamu yang ingat. Kamu saudara, jangan mikirkan diri sendiri. Oh ini bahaya teman saya ini. Sendal baru kemarin saya tahu baru beli. Demikian pula tasnya. Apalagi HP-nya. Dia lupa, pergi saja ke shop. HP-nya tercecer. Ya diambil. Itu saudaramu. Itu cermin saudaramu. Bagian dari dirimu. Ikhwan bin na'azakumullah. Ini kadang-kadang masih banyak yang terlupakan dengan masalah ini. Masalah solidaritas. Mudah-mudahan tepat kalimat itu ya. Artinya dia berpikir tentang orang lain juga. Jangan egois tentang dirinya saja. Qala rajulun li Umar ibn Abdul Aziz. Itu terjadi kejadian tadi karena orangnya cerita kepada saya. Mengeluhkan apa benar yang seperti itu. Saya bilang enggak benar. Dia tanya secara dalil apakah yang seperti itu benar. Dia pentingkan dia sendiri. Kemudian punya dia tidak perhatikan padahal waktu itu dia lupa. Nah, ini dalilnya yang sedang kita bahas. Qala wa kharaja Tirmidzi dan Tirmidzi juga mengeluarkan wa lafdhuhu inna ahadakum mir'at akhihi fa in raha bihi adha falyumithu anhu. Salah seorang kalian adalah cermin saudaranya. Kalau melihat satu adha, satu kotoran, maka hendaklah bersihkan kotoran itu. Nah, pernah atau sering kita contohkan. Kalau engkau melihat di cermin wajahmu ada corengnya, ya dibersihkan. Jangan cerminnya yang disalahkan. Cermin itu hanya memberitahu apa adanya. Itu ada corengnya. Untuk barangkali gak tahu, ya, ada corengnya di wajahmu. Oh iya, pasti akan berterima kasih. Jazakallah khairan. Kalau gak tahu, malu dia di jalan orang pada ketawa ketiwi melihat dia coreng di wajahnya. Ya itu di wajahmu ada sesuatu. Oh iya, jazakallah khair. Itu makna cermin. Sehingga kalau ada sesuatu yang salah dari saudaranya, ini kalau sampai ketahuan atau dilihat orang lain, malu. Dan kalau sampai dia tidak tahu, tak dimurkai oleh Allah. Kasihan kan? Ya itu salah. Keliru. Kamu sengaja. Kalau sengaja terancam dosa. Kalau tidak sengaja, terancam malu. Mungkin tidak dosa, kalau tidak tahu. Demikian pula terjadi yang seperti itu. Kenapa tidak kasih tahu tentang masalah tihatul masjid? Ini orang baru ngaji. Masuk, duduk, begitu saja. Ditegur oleh kanannya, kirinya, kamu tidak tihatul masjid. Dia marah sama saudaranya, kamu kenapa tidak ngomong? Sunnah ini. Malu saya sama mereka. Barakallahu fiikum. Makanya dikasih tahu. Tetapi kalau ada orang yang dikasih tahu marah, makanya aneh. Mengapa aneh? Karena dia tidak mau punya cermin. Saudaranya menjadi cermin dirinya, kan bagus. Barakallahu fiikum. Itu satu makna. Makna lainnya adalah apa yang dicermin dan apa yang di sini sama. Iya kan? Maka itu pun dipakai oleh para ulama tentang makna teman itu tergantung temannya. Karena cermin saudaranya. Maka kalau dia jelek kamu tidak ingatkan, berarti kamu sama dengan dia. Ya, sama jeleknya. Ikhwan bin na'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka fal yumithu imatatul adha anit tariq, itu termasuk iman. Iman bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki sekian puluh cabang. 60 sekian atau 70 sekian cabang. Yang paling tingginya la ilaha illallah. Yang paling bawahnya imatatul adha anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Jalan raya ada duri, ada beling atau apa, ini khawatir kena muslimin. Itu termasuk iman. Apalagi kalau adanya bukan di jalan raya, tapi di saudaramu, yang bersama kamu, yang bersahabat denganmu, bersaudara denganmu. Ya harus dikasih tahu. Harus dikasih tahu, karena harus dihilangkan adanya. Sebentar. Ada apa? Udah tadi ada ininya, ada itunya, kotor misalnya. Itu yang sederhana. yang lebih dari itu adalah sesuatu yang jelek dari perangai atau dosa atau perbuatan. Maka harus dibersihkan. Itu dirimu. Harus kamu bersihkan. Sebab kalau kau tidak bersihkan itu, mereka akan mengatakan kamu sama dengan dia. Oh, dia berbuat dosa, kamu diam. Berjalan bersama. Falyumithu anhu. Maka hendaklah bersihkan atau hilangkan gangguan tadi. Qala ja'a rajulun li Umar ibn Abdul Aziz, berkata seorang pada Umar ibn Abdul Aziz, ij'al kabiral muslimin indaka aban wa saghirahum ibnan wa awsatahum akhan fa ayya ulaika tuhibbu an tusi'a ilaih. Jadikan yang lebih tua dari kamu sebagai bapakmu, dan jadikan orang yang lebih kecil darimu sebagai anakmu. Dan jadikan yang sebaya denganmu sebagai saudaramu. Fa ayyu ulaika tuhibbu an tusi'a ilaih. Maka mana dari tiga ini yang kamu akan berbuat jelek kepadanya? Apakah engkau mau berbuat jelek pada bapakmu sendiri? Atau engkau berbuat jelek pada anakmu sendiri? Atau engkau berbuat jelek pada saudaramu sendiri? Kakakmu atau adikmu? Tidak. Oleh karena itu, jadikanlah manusia yang lebih tua sebagai bapakmu. Jadikanlah yang lebih kecil sebagai anakmu. Dan yang sebaya denganmu sebagai saudaramu. Ayyu ulaika tuhibbu an tusi'a ilaih. Mana yang kamu akan berbuat jelek pada semuanya itu? Wa min kalami Yahya ibn Mu'adz ar-Razi. Dan dari ucapan Yahya ibn Mu'adz ar-Razi, liyakun haddul mu'min minka thalathah. Jadilah bagian mukmin dari kamu tiga perkara. In lam tanfa'hu fala tadurhu. Wa in lam tufrihhu fala tughimmuh. Wa in lam tamdahhu fala tadhummuh. Masya Allah. Bagus sekali ucapannya. Di antara ucapan Yahya ibn Mu'adz ar-Razi, kata beliau, hendaklah jadikan bagian orang mukmin dari kamu tiga. Kalau engkau tidak bisa memberi manfaat, paling tidak tidak membuat mudarat. Kalau engkau tidak bisa membuat gembira saudaramu, paling tidak jangan bikin sedih. Wa in lam tamdahu, kalau engkau tidak bisa memujinya, karena satu hal, fala tadummu, maka jangan kau cerca dia. Alhamdulillah. Kalau tidak bisa memberi manfaat, paling tidak engkau jaga saudaramu, jangan sampai kau sakiti. Taib yang kedua, kalau kau tidak bisa membuat gembira, paling tidak jangan dibikin sedih. Kalau tidak bisa engkau memujinya, paling tidak jangan mencercanya. Ini barakallahu fikum ucapan-ucapan para ulama. Alhamdulillah selesai pembahasan hadis yang panjang dalam urusan perangkat-perangkat ukhuwah. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.